delok landang kan sing suke awakmu langsung gato. Apa maneh sing go ninja nek ra kuwi go F you marai awak ngelu dadi meremet loro untuk aku wes mesti atimu jebule mede sifatmu dimodali ninja F you kuwe wes iso jak metu neng omah macak kudungan ning jopo koyo bajingan. Steve.